Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Mayassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, pembahasan kitab siyam. Pada pertemuan terakhir kita masuk pada masalah yang ketiga tentang puasa-puasa yang dilarang, baik itu yang hukumnya makruh atau yang hukumnya haram. Ar-Rabi yang keempat dari puasa-puasa yang dilarang, tahrimu siyami yaumi syak huwa yaumu thalathina min sya'ban. Haramnya berpuasa di hari yang syak, di hari yang meragukan. Apakah sudah masuk Ramadan? Apakah belum? Namanya hari yang padanya ada keraguan. Apakah ini tanggal 30 Syaban? Apa tanggal 1 Ramadan? Haram puasa di hari syak, hari yang padanya ada keraguan. Kapan hari syak? Wa yaumu salasina min sya'ban, yaitu hari tanggal 30 sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal. Jika ketika tanggal 30 sya'ban atau ketika tanggal 29-nya tidak bisa melihat hilal karena ada sesuatu yang menghalanginya, hujan, mendung, atau yang semisalnya. Fa in kanat as-sama'u sahwan fala syak. Dan jika matahari pada tanggal tersebut sahwan, cerah, tidak ada mendung, tidak ada hujan, tidak ada awan, cerah, melihat matahari tenggelam, cerah, fala syak, maka ini bukan keraguan. Artinya tidak ada keraguan bahwasannya hari itu tanggal 30 Syakban. Dikatakan hari yang padanya ada keraguan masuk Ramadan atau belum, yaitu ketika malam 30 tidak bisa melihat hilal karena ada mendung, awan, hujan, atau yang semisalnya. Sehingga dikatakan hari yang padanya ada keraguan sudah masuk Syaban atau belum, Ramadan ataukah belum. Haram berpuasa di hari yang seperti ini. Namun jika matahari sahwan atau jika langit cerah, ya, gak ada mendung, gak ada hujan, maka itu bukan hari yang meragukan, melainkan yakin itu adalah tanggal 30 Syakban jika tidak terlihat hilal. Wa dalil tahrimihi, dalil haramnya berpuasa pada tanggal 30 Syakban jika tidak bisa melihat hilal karena terhalang mendung atau yang semisalnya. Dalil haramnya berpuasa pada hari tersebut yang dinamakan dengan Yaumus Syak, hari yang padanya ada keraguan, adalah hadis Ammar radhiyallahu taala anhu qol. Dalilnya hadis Ammar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka riwayat ini menunjukkan haramnya berpuasa di hari yang padanya ada keraguan. Karena beliau mengatakan barang siapa yang puasa di hari yang padanya terdapat keraguan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis yang lain, itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati." Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, dan jika kalian terhalangi, halangi mendung, hujan atau yang semisalnya, fa'akmilu al-iddata thalathin, maka sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi 30 hari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka wajib untuk menggenapkan Syaban 30 hari jika malam 30 Syakban tidak bisa melihat hilal karena terhalang mendung, awan, hujan atau yang semisalnya. Dan haram berpuasa di tanggal tersebut atau di hari tersebut. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum Ramadhan bi shaumi yawmin aw yawmain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu. Kecuali seseorang yang sudah biasa berpuasa, falyasumu dzalikal yaum, maka silahkan berpuasa di hari tersebut. Hadis ini menunjukkan adanya larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Untuk makna Ramadan, dia berpuasa sehari atau sebelum atau dua hari sebelum Ramadan karena ingin hati-hati. Karena ingin hati-hati, jangan-jangan sudah masuk Ramadan, sehingga dia mendahului Ramadan sehari atau dua hari. Maka yang seperti ini juga tidak boleh, mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan karena kehati-hatian. Yang demikian tidak diperbolehkan karena bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika terhalangi dari melihat hilal maka sempurnakan Syaban menjadi 30. Jelas. Sehingga tidak perlu seseorang ihtiyaton terlalu berlebihan dalam kehati-hatian, ya, sehingga berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan karena khawatir sudah masuk Ramadan. Baik. Dan agama bukan dengan perasaan. Mungkin perasaan dia mengatakan ini untuk kehati-hatian. Akan tetapi agama dilandaskan dengan dalil. Illa kecuali seorang yang sudah biasa berpuasa, maka berpuasalah di hari tersebut. Boleh. Misalkan pas hari sebelum Ramadan itu adalah hari Kamis misalkan, dan dia biasanya puasa Senin Kamis, maka silahkan puasa Kamis atau Senin. Atau dia biasa puasa Daud, berbuka sehari, berpuasa sehari, pas ketika itu, nah, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, nah, pas hari jadwal dia puasa. Maka apa? Yang demikian tidak mengapa, karena sudah biasa dilakukan. Yang dilarang adalah puasa untuk kehati-hatian, khawatir telah masuk Ramadan. Inilah yang dilarang. Wal makna, maknanya la yataqaddamu. La yataqaddamu syahru Ramadan bi saumi yaumin yu'addu minhu bi qasbil ihtiyar. Maknanya adalah tidak boleh mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya yang dia menganggap na'am itu sebagai kehati-hatian. Dia menganggap dari puasa tersebut sebagai kehati-hatian. Tujuannya untuk ihtiyat, kehati-hatian. Fa'inna saumahu murtabitun birru'yah. Maka yang demikian dilarang mendahului Ramadan sehari atau dua hari sebelumnya karena kehati-hatian. Kenapa? Karena sesungguhnya puasa seseorang itu terikat dengan ru'yah. Fala hajat ila takalluf, maka tidak perlu takalluf, tidak perlu memberat-beratkan diri, harus hati-hati, harus ihtiyat. Tidak perlu. Puasa seseorang di bulan Ramadan itu terkait na'am dengan ru'yah. Maka tidak perlu takalluf, memberat-beratkan diri. Amma man kana lahu wirdun yasumuhu fala syai'a 'alaihi. Adapun orang yang memiliki kebiasaan berpuasa, maka tidak ada na'am dosa atasnya. Tidak ada celah atasnya ketika dia sudah biasa berpuasa. Misalkan tadi pas kebetulan hari Senin atau kebetulan hari Kamis, dia biasa puasa Senin Kamis, atau kebetulan dia puasa Daud atau yang semisalnya. Li'anna dzalika laisa min istiqbali Ramadan, karena itu bukan makna menyambut dengan mendahului bulan Ramadan. Menyambut dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Baik. Kemudian wa yastathna min dzalika aidan al-qada'u wan nadharu li wujubihima. Kemudian dikecualikan dari larangan ini berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, dikecualikan padanya puasa nazar dan puasa qada. Puasa qada dan puasa nazar, maka boleh berpuasa di hari tersebut sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Karena puasa nazar wajib dan juga puasa qada wajib. Kan dia belum sempat mengqada puasanya, membayar hutang puasanya sampai menjelang sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka boleh berpuasa di hari tersebut sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Karena puasa qada atau nazar wajib, sehingga dikecualikan. Baik. Maka dalam poin yang keempat ini, pada poin yang keempat ini sebenarnya ada dua poin. Ya. Poin yang pertama yaitu haramnya berpuasa di hari syak, hari yang padanya terdapat keraguan. Yaitu hari tanggal 30 Syakban ketika malamnya tidak bisa melihat hilal karena terhalang awan mendung atau yang semisalnya. maka haram hukumnya berpuasa di hari yang padanya ada keraguan tersebut, hari syak. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya dalam rangka ikhtiyat kehati-hatian. Poin yang keempat ini ada dua puasa yang dilarang. Pertama puasa di hari yang meragukan tadi. Yang kedua, larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali orang yang telah memiliki kebiasaan puasa. Taib naktafi bihadal migdar. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.